yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita masuk warta jemaat. Pelayanan kebaktian minggu depan tanggal 29 Mei tahun 2022. Gelombang 1, pengkhotbah Bapak Pendeta Alvin Purba STH MM. WL atau Worship Leader Saudari Marta Gulu. Doa syafaat Bapak Lay Speaker SH Sinaga. Pemusik tim musik, singer Saudari Angel Nenggolan dan Saudara Daniel Pakpahan. Penerima tamu P3MI, Infokus Saudara Noel Tamaru Panggaitan. Gelombang kedua, khotbah Bapak Pendeta Alvin Purba STH MM. Liturgis Ibu Dr. Anda El Burus Tumorang. Doa syafaat Bapak Lay Speaker M. Saragi. Pemusik Bapak Lay Speaker SH Sinaga. Singer Ibu S. Burus Simomora dan Ibu G. Buru Tambun. Penerima tamu Guru Sekolah Minggu, Infokus Saudara Noel Tamaru Panjaitan. Hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan 1, 2, dan 3 di gereja. Yang bertugas khotbah Bapak Lay Speaker El Pakpahan, liturgis Bapak CLS Awaru, doa syafaat Bapak CLS R. Sitohang. Diberitahukan kepada kita jemaat GMI Maria, laporan keuangan gereja dapat dilihat di mading gereja yang ada di belakang kita. Yang berikutnya, kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei 2022 diadakan pada pukul 10 digabung gelombang 1 dan 2 yang melayani pengkhotbah Bapak Pendeta SB Hutagalung STH, liturgis atau worship leader Bapak Lay Speaker SH Sinaga, doa syafaat Bapak Lay Speaker J. Sinurat, pemusik tim musik, penerima tamu Saudari singer Saudari Melisia Nipar dan Saudari Navita Pubulon, penerima tamu P3MI, Infokus Saudara Noel Tamaru Panjaitan. Hari Kamis 26 Mei 2022 diadakan sermon majelis di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan agar majelis, lay speaker, calon lay speaker dapat hadir. Diimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 supaya kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan dan bila sudah penuh boleh duduk di kursi yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia apabila dalam keadaan kurang sehat sebaiknya beribadah di rumah. Dan setelah selesai ibadah kita langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Saudara Han Fernando Nenggolan, yang kedua Bapak Monang Juanda Neng Siombing, yang ketiga Bapak Lex Boy Pardede, yang keempat Saudari Ovi Novilin Turnip, yang kelima Bapak Herman Fernando Panjaitan, yang keenam Emilia Fitriani Manulang, yang kedelapan Christine Silitonga. Pimpinan jemaat, majelis, lay speaker, calon lay speaker dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita masing-masing. Persembahan minggu yang lalu juga dapat kita lihat kembali. Ucapan syukur dari keluarga LSU Manalu Ibu Rumunte atas pemberkatan nikah putri mereka berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Diberikan kepada pendeta atau Bapak DS 600 ribu, lay speaker atau petugas 300 ribu, kebersihan 100 ribu rupiah. Laporan pembahasan janji iman Paskah juga dapat kita lihat dalam buletin kita masing-masing. Baiklah saudara-saudara, terima kasih, demikianlah waktu terjemahan kita minggu ini. Kita doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak calon speaker awal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan secara khusus puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, di mana di pagi hari ini telah Tuhan berikan kepada kami waktu untuk bersujud, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami, serta kesehatan yang daripada Tuhan, itulah yang kami miliki pada saat ini Tuhan. Kiranya begitu juga hari esok, hari-harinya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat Kami Maria Sunggal yang telah hadir bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan yang menaungi hati pikiran kami, karena kami Tuhan, kami datang dengan berbagai pergumulan kami, permasalahan dalam kehidupan kami, tapi karena kehadiran Tuhan itu semua terobati Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itu Tuhan, berkatilah kami, urapilah kami Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan damai sejahtera terhadap dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat saudara kami yang belum sempat bersama dengan kami, mungkin nanti Tuhan di gelombang kedua boleh bersama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Bila mana di dalam perjalanan menuju tempat ini, tempat yang kudus ini, Engkau berkati dan urapi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk program atau pelayanan kami untuk hari Rabu dan hari Kamis Tuhan, serta program gereja yang akan kami laksanakan di gereja Maria Sunggal ini Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara dan menjaga hati pikiran kami agar selalu fokus terhadap pelayanan-Mu Tuhan di dalam mengembangkan gereja kami, gereja Maria Sunggal ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya semakin Tuhan bukakan hati pikiran kami untuk selalu melayani dan melayani-Mu Tuhan di dalam gereja-Mu yang kudus ini dan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu yang lewat Tuhan. Kiranya di usia mereka yang bertambah dalam satu tahun ini Tuhan, kiranya ajarinlah mereka Tuhan agar selalu memperoleh hati yang bijaksana Tuhan di dalam kehidupan dan di dalam perjalanan langkah demi langkahnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan ucapan syukur atas berkat yang mereka terima selama satu bulan lamanya Tuhan. Kiranya ucapan syukur ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di sorga dan menjadi berbagai digunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati keluarga ini satu persatu Tuhan, kiranya Engkau tambahkan rezeki dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat keluarga Umanalu yang telah memberikan ucapan syukur atas pernikahan putri mereka Tuhan, dan semoga keluarga yang baru dibentuk boleh menjadi kemuliaan kerajaan surga Tuhan, serta Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada keluarga Bapak LS Umanalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat program GMI Gereja Maria Sunggal yang telah terprogram Tuhan, baik yang belum terlaksana maupun yang masih di dalam program, kan Tuhan kiranya di dalam pelaksanaan boleh Tuhan sertai dan melindungi Tuhan. Semoga apa yang dicita-citakan di dalam program Gereja Maria Sunggal boleh terlaksana Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat GMI wilayah 1 dan wilayah 2 Tuhan, serta pengembangan. Kiranya di dalam program GMI wilayah 1 dan 2 boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka masing-masing Tuhan, mulai dari pimpinan yang tertinggi hingga pimpinan yang terendah Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Maria Sunggal yang di dalam pergumulan anak-anak studi Tuhan, kiranya di dalam program atau belajar mereka Tuhan boleh berjalan dengan baik, serta Tuhan melindungi dan memelihara Tuhan atas apa yang mereka pelajarin di dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami yang telah lanjut usia Tuhan, kiranya di dalam lanjut usia mereka Tuhan boleh memberikan mereka mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Serta kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Maria Sunggal yang belum mendapatkan keturunan, kiranya di dalam pergumulan mereka, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak kami Jona Silitonga, anak dari Bapak Silitonga Borudamani Tuhan, yang masih dalam penyembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menopang dan memberikan kesembuhan. Apapun minuman obat yang dipakai oleh anak kami Jona Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi anak kami Jona Tuhan. Serta Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan, beri penghiburan agar selalu setia dan merawat anak kami Jona ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat pembangunan kantor distrik wilayah 2 ini Tuhan, kiranya di dalam programnya boleh berjalan dengan baik. Apapun kekurangannya boleh Tuhan tutupi dengan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam program, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan yang terendah, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara atas tugas yang mereka emban dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat saudara kami atau orang tua kami dari Bapak B. Sinurat, mertua dari Bapak B. Sinurat Tuhan yang dalam keadaan sakit di rumah sakit Tuhan, kiranya obat atau minuman yang dipakai orang tua kami ini boleh menjadi obat kesembuhan yang daripada Tuhan. Mula Tuhan, doa dan pengharapan kami di dalam hadirat Tuhan dan permohonan Tuhan, itulah yang menjadi milik kami jemaat Maria Sunggal Tuhan. Tuhan Yesus, hanya di dalam dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum itu, adapun ayat yang sebagai penghantar persembahan kita diambil dari Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, kita maju ke depan secara berganti-gantian. Dari sebelah kanan saya dulu, baru dilanjutkan yang sebelah kiri. Sambil memberikan persembahan kita, kita mau mengangkat pujian kita dan juga sekaligus menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta kita. Kita mau mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetap memuji Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara kasih untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. katakan ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Kristus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami mohon kekuatan, penghiburan, pengaruh dari Roh Kudus-Mu menjamah kami satu persatu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau bawa pulang ke rumah kami, ke tempat kami bekerja, ke tempat kami bermain, ke tempat di mana kami bisa belajar di lingkungan kami. Biarlah Roh-Mu yang menerjemahkan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya. Urapi hati jemaat-Mu yang siap menyambut Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sedikit. Tadi waktu pengakuan iman rasuli, itu judulnya jelas ya. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang rasuli. Jadi pengakuan iman ini bukan doa. Seperti kita melakukan satu semacam janji, tapi sudah dikatakan pengakuan. Jadi pengakuan iman ini, untuk next ya, ke depan, kita bukan dalam sikap berdoa, tapi dalam sikap sempurna. Supaya kita enggak bersalahan lama-lama di bagian itu. Ya. Jadi kita dalam sikap sempurna. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena pengakuan ini akan kita beritahukan kepada dunia di sekitar kita. Jadi aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi itu pengakuan iman yang tidak perlu takut menyampaikannya. Kalaupun dulu saya juga melakukan itu, saya menutup mata begini. Kami pendeta harus berani belajar terus dan terus. Dan akhirnya saya tahu, jadi setiap jemaat yang saya layani, saya sampaikan ini, bahwa ketika pengakuan iman rasuli bukan dalam sikap berdoa, tapi memang dalam sikap sempurna, berdiri menghadap ke depan untuk diperhatikan. Baik, mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tapi saya akan membacakan ayat 22 supaya nyambung dia. Ada jawab berarti karena ada pertanyaan. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada-Ku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada satu postingan seseorang di TikTok. Saya bukan hobi TikTok, tapi makin kesini saya lihat ada banyak sekali TikTok-TikTok yang dibagikan yang membangun kita. Kalau tidak membangun, ya enggak usahlah dikomen, lewatkan sajalah itu. Tapi kalau itu membangun, maka perlu diperhatikan. Saya berpikir waktu saya membaca beberapa itu, beberapa di antaranya saya sering khotbahkan. Lalu saya merenungkan, oh ini orang yang tanggap ini. Begitu dia dengar firman Tuhan di gereja, langsung dipostnya, dibagikannya kepada orang lain. Sebelum itu menjadi sesuatu yang lupa. Ada satu bagian yang saya suka. Dikatakan orang besar membicarakan ide, visi. Orang biasa membicarakan kejadian, apa yang sedang terjadi. Orang kecil membicarakan orang lain. Dan orang kerdil membicarakan keburukan orang lain. Sesuatu yang boleh mengingatkan kita bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di fase mana kita? Dari yang empat yang saya sampaikan tadi, di fase mana kita? Orang besarkah yang selalu berpikir apa yang mau dikerjakan untuk gereja ini? Atau di fase yang kedua, apa yang terjadi itulah yang menjadi topik pembicaraan? Atau yang ketiga, apa membicarakan orang lain? Atau yang keempat, si pemilik hati yang kerdil selalu membicarakan keburukan orang lain. Minggu ini boleh dikatakan minggu terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya setelah bangkit dari antara orang mati. Dan peringatannya akan kita rayakan di hari Kamis yang akan datang sebagai hari kenaikan. Lalu bagian yang terakhir dari perikop ini dikatakan, semuanya kukatakan kepadamu supaya pada saat kenaikan-Ku ke rumah Bapa di surga, engkau tidak bertanya-tanya lagi karena aku sudah menyampaikannya terlebih dahulu kepadamu. sudah diberitahukan kepada murid-murid itu. Dan apa yang menjadi perikop hari ini, sebenarnya ini khusus spesial kepada murid-muridnya. Judas yang bukan Iskariot. Jadi nama Judas ini ada banyak. Kalau orang Timur Tengah ada banyak seperti Maria, juga itu banyak namanya. Apalah nama-nama yang sering kita dengar di Indonesia. Kalau orang Batak, kalau laki-laki dia Siucok. Banyak kali lah panggilan Siucok ini kan. Tak Siucok pun nama anaknya, panggoarannya bisa dipanggilnya Pak Ucok. Atau Mak Ucok katanya. Atau Mak Tet, Mama Butet. Nah, Ucok, Butet itu panggilan yang sangat biasa. Dan ada banyak nama-nama. Judas yang bukan Iskariot. Jelas dikatakan bahwa dia bukanlah Judas yang mengkhianati Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, Tuhan, kenapa sama kami kau kestau ini? Kenapa bukan untuk dunia ini kau kestau? Supaya dunia tahu. Kenapa harus sama kami aja? Katakanlah kepada orang lain juga. Lalu Yesus menjawabnya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada dua pribadi yang Yesus ingatkan. Yang pertama Bapa di surga. Yang kedua adalah dia sendiri, Yesus Kristus. Dan yang ketiga sebenarnya, di konteks ini belum terjadi, tetapi di konteks kita sekarang sudah terjadi. Ini masa kita adalah masanya Roh Kudus, zaman Roh Kudus. Jadi kalau saya tarik ini, kita bawa, kita angkat konteks ini, teks ini ke sekarang ini, maka Yesus sedang berbicara tentang tiga oknum namun satu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia berbicara tentang ketiga tritunggal itu yang menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan memberkati engkau dan tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini lagu terakhir kita tadi, lagu yang sudah sangat familiar. Jauh sebelum saya menjadi pendeta, saya sudah menyanyikan lagu ini. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Dari awal kata-kata itu, saya sering tidak menyanyikannya. Kenapa? Karena saya tidak sanggup, kalau jujur dari pribadi saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Waduh, berat kali lagu ini. Sangat berat. Bagaimana lagu ini mengingatkan kita pribadi dan menjadi satu pengakuan yang rasuli. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan firman-Mu kurenungkan siang dan malam. Dan beberapa kali Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang dari mana? Yang dari Bapa di surga. Dan dia kembali mengatakannya, setelah aku akan memberikan Roh Kudus yang menjadi penghibur bagimu. Ibu Bapa, ada satu kalimat yang, bukan kalimat ya, apa namanya, sebutan bagi anak-anak muda. Mula-mula saya mendengar, betulnya itu kata healing. Kalau dia mau pergi ke suatu tempat, dia katakan, mau healing dulu, mau healing. Lalu orang tua pun jadi ikut dengan istilah healing. Healing kemana? Saya bilang, Anak saya pun mengatakan itu kepada saya. Mau kemana nak? Mau healing mak? Kemana healing? Ke mall. Kok ke mall healing? Mau kemana nak? Mau healing dulu kami. Kemana? Ke Brastagi. Iya. Healing ke Brastagi, ke mall. Healing kemana? Ya mau ngopi dulu. Mau ngeteh dulu. Mau sama teman dulu. Itu bukan healing. Itu lebih kepada refreshing. Kalau healing itu dari kata heal, menyembuhkan. Lebih tepat itu memulihkan. Memulihkan bukan hanya keadaan fisik, tapi juga keadaan mental, keadaan berpikir, itu dipulihkan. Jadi tolong perbaiki kata-kata itu. Jangan pakai kata healing lagi, tapi kata refreshing. Kalau mau healing hanya satu di dalam Tuhan, itu yang baru healing. Yesus mengatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Kepadamu. Mu di sini menunjukkan personal, pribadi-pribadi. Pak Waru, Pak Tommy, masing-masing, satu-satu. Jadi kata-kata ini terfokus kepada orang per orang. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Kalau yang diberikan oleh dunia ini mungkin seperti refreshing tadi. Kalau yang kuberikan adalah pemulihan demi pemulihan. Jika seseorang bertengkar, dia bisa mengatakan seperti ini, ah, aku kehilangan damai sejahteraku. Karena permusuhan, dia bisa merasakan, aku kehilangan damai sejahteraku. Aku enggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Kehilangan damai sejahtera aku di gereja itu. Iya. Benarkah Anda kehilangan damai sejahtera? Damai sejahteramu dicuri oleh iblis. Benarkah dicuri oleh iblis? Lalu damai sejahtera itu hilang entah kemana? Tidak. Damai sejahtera itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus tidak pernah dicuri. Yesus tidak pernah hilang. Lalu kenapa orang bisa merasa kehilangan damai sejahtera dalam tanda petik istilah itu? Bukan damai sejahteranya yang hilang. Tetapi kita yang meninggalkan damai sejahtera itu. Lalaplah kita dengan hal-hal yang lain. Lalaplah kita dengan berbagai kegiatan. Sampai akhirnya kita tidak tinggal di dalam damai sejahtera itu lagi. Bapak Ibu, adakah di sini guru? Guru, ya terima kasih ada yang takut-takut, ada guru. Adakah di sini guru sekolah luar biasa? Tidak ada ya? Baik. Saya ketika saya berjemaat ada dua jemaat saya yang pernah menjadi dan sampai sekarang masih menjadi guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ada seorang ibu, dia saya tanya, dia masih punya anak baby. Lalu saya bilang, bawa anak ke sana, ke sekolah. Iya Inang, yang kalian didik itu rupanya yang kalian ajar itu, ya sebetulnya bukan anak-anak lagi, udah dewasa. Maaf, bagi bapak ibu yang memiliki keluarga yang saya maksud itu, tanpa merendahkan, saya bilang begini, apakah itu akan mempengaruhi kehidupan anak-anakmu nanti? Dia bilang, aku enggak tahu lah Nang, tapi ini kebutuhan hidup kami harus kucukupi. Anakku harus kubawa karena enggak ada yang jaga. Aku berserah kepada Tuhan saja, Tuhan kerjakan yang terbaik untukku. Saya katakan amin. Lalu yang kedua, sampai sekarang, itu ada seorang bapak guru, dia guru olahraga. Saya tidak tahu apa namanya ya, tapi ada satu pertandingan olahraga khusus untuk anak-anak, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mendengar kata berkebutuhan khusus, mungkin kita akan mengatakan, aku ini kan normal, anak-anakku semua normal. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, aku dan engkau adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Benar, yang berkebutuhan khusus. Karena kita merasa kita sudah lengkap, normal, hebat, lalu kita tidak membutuhkan Tuhan. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kalau ditanya pribadi-pribadi, apa kebutuhanmu? Aku, kebutuhanku yang sangat-sangat kuharapkan sekarang adalah masalah materi. Aku, kebutuhanku adalah masalah cinta. Kebutuhanku adalah masalah anak. Kebutuhanku masalah pekerjaan. Kebutuhanku aku mau benar-benar dihiburkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Kebutuhan kita adalah kebutuhan yang berbeda. Tetapi pasti dan sampai hari ini mungkin engkau belum juga mendapatkannya. Dan itu terus engkau panjatkan kepada Bapa di surga. Berikan Tuhan, berikan Tuhan, berikan Tuhan. Orang yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan damai sejahtera. Saya butuh hikmat dari Tuhan untuk mengambil satu keputusan ke depan dalam keluarga saya. Oleh karena itu, bukan karena emosi, tetapi dengan sejahtera. Lalu bagaimana caranya? Minta pada Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Belajar meminta damai sejahtera ini, saya ada baca juga di satu postingan seseorang. Dia bilang begini, cukup menarik dan saya praktekkan. Kalau engkau sedang memimpin rapat atau sedang berbicara dengan seseorang dan ini sudah menaikkan adrenalinmu, oh sudah di atas kepala kemarahannya, sebentar lagi meledaklah dari kepala itu. Dikatakannya, hitung 1 sampai 10. Lalu kembali ke 1 dan tersenyumlah. Saya lewatkan, muncul lagi. Lalu saya praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Saya coba tersenyum. Lalu saya bilang dalam diri, pada diri sendiri, kayak orang gila juga aku ya. Tapi bermanfaat juga itu terapinya itu. Sehingga pada waktu akan marah, aturannya di level 10 sudah menjadi turun ke level 5. Waktu menghitung 1 sampai 10, kembali ke 1, maka tersenyumlah, baru marahlah. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan dunia ini. Prioritas Tuhan adalah tenanglah. Tenanglah. Walaupun saya senang membicarakan anak-anak saya. Anak saya sering mengatakan gini, "Nak, cepatlah nak, kerjakan dulu itu." Anakku ini tiga-tiganya senang kali menjawab, "Udah, tenang aja mama di situ," katanya. Tapi sampai 3 jam enggak dikerjakannya. Tapi disuruhnya aku tenang. Waktuku mendengar kata-kata, "Udahlah, tenanglah mama di situ." Ku tenangkan hatiku. Sehingga 3 jam berikut aku tidak mau marah karena aku coba untuk menenangkan hatiku. "Tenanglah mama di situ. Tenanglah mama di situ." Iya, tenanglah mama, tapi enggak dikerjakan juga. Tetapi kata tenang itu, waktu ditujukan kepada seseorang, maka itu akan berpengaruh jika kita minta, kita sahut, kita terima itu. Tenanglah, jangan takut. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia itu. Oleh karena itu, jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Kebutuhan khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita miliki, kebutuhan untuk disembuhkan, kebutuhan untuk dihibur, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk berdamai, kebutuhan untuk rasa nyaman, kebutuhan terlepas dari rasa gelisah, rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Maukah engkau menerimanya? Atau engkau menolaknya? Atau engkau pikir-pikir dulu? Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia yang hanya sementara saja. Damai sejahtera yang kuberikan itu tetap dan kekal. Manotong. Molo halak batak madok. Manotong. Kekal dia. Damai sejahtera itu. Karena itu yang kekal. Jangan tinggalkan yang kekal itu. Tetaplah berada di dalam dia. Aku dan engkau membutuhkan damai sejahtera Allah. Bahkan saat mendengarkan firman Tuhan pun kita butuh damai sejahtera Allah. Saat melakukan pekerjaan kita butuh damai sejahtera. Saat mau berbicara kepada anak, kepada pasanganmu, kita butuh damai sejahtera. Macam mana aku memulainya ya? Kalau aku mulai dengan kata-kata, udah di situ ajalah kau. Itu sudah di luar damai sejahtera. Bagaimana aku memulai perkataanku, memulai kalimatku, lalu waktu aku marah, aku menutup kalimatku juga dengan damai sejahtera tanpa harus menimbulkan dosa. Dan tanpa harus melukai diri sendiri dan tanpa harus melukai orang yang mendengarkan. Butuh damai sejahtera. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Yang terakhir, gereja ini masih dalam masa-masa butuh penghiburan. Mungkin kalian tidak begitu merasa, tapi jika membandingkan dengan gereja yang masih ada gembalanya dengan yang meninggal gembalanya, itu sangat berbeda. Walaupun setiap minggu ada roster jadwal kami, para pendeta berdiri di mimbar ini. Tahukah Bapak Ibu, kalaupun kami hadir di sini, itu adalah bagian dari penghiburan untuk kalian. Supaya tidak tiba-tiba kalian kehilangan seorang ibu rohani, bapak rohani, orang tua rohani, yang pernah membagikan firman Tuhan dan dia sudah kembali kepada penciptanya. Gereja ini butuh damai sejahtera. Supaya kelak, ini kan dalam proses. Proses sama kalian ini semuanya. Bukan hanya sama kalian, sama kami juga ini proses. Proses bagaimana memulihkan diri sendiri, bagaimana memulihkan dengan orang lain, bagaimana memulihkan dengan keluarga yang ditinggalkan, bagaimana memulihkan juga dengan gedung ini, bahkan dengan rumah itu. Butuh pemulihan bagi beberapa orang yang sudah sangat terbiasa. Butuh pemulihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita butuh damai sejahtera dari Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, segala pikiran dan tubuh kita tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya

Tes satu. Pada saudara Icon. Pada saudara Icon. Dia ke sana di apa Lauci. Sama pendeta apa ya, pendeta Christina ya. Nampaknya John